Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita Matan Al-Ajurumiyah. Dan kita selesai pada pertemuan sebelumnya dari bab al-masdar, ya, atau yang lebih tepatnya adalah bab tentang al-maf'ul mutlak. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babu dharfiz zaman wa dharfil makan. Bab tentang dharf zaman dan dharf al-makan. Dharf zaman huwa ismu zaman al-mansub بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعشمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. Dharf zaman adalah isim zaman. Pertama, dia adalah isim zaman. Isim yang menunjukkan zaman, waktu. Ya. Berarti kalau bukan zaman, bukan dharf zaman. Kalau dia tidak menunjukkan waktu, berarti dia bukan dharf zaman. Yang kedua, dia dalam keadaan al-mansub. Ya, dalam keadaan mansub. Tidak dalam keadaan marfu, tidak dalam keadaan majrur. Ya, misalnya marfu, kita katakan al-yaumu yaumul ahad. Hari ini hari Ahad. Al-yaumu yaumul ahad. Maka al-yaumu di sini tidak kita katakan dzaraf. Kenapa? Karena dia tidak mansub. Ya. Dia sebagai mubtada. Begitu juga yaumu al-ahad sebagai khabar. Ya. Bitakdiri fi, di situ ada takdir fi. Ya. Walaupun dia mansub, kalau tidak ada takdir fi, ya, maka dia bukan dzaraf. Misalnya antadhiru yaumal itsnin. Antadhiru yaumal itsnin. Aku menunggu hari Senin. Ya. Maka yauma di sini dia bukan dzaraf zaman. Ya. Dzaraf zaman bukan, tetapi maf'ulun bi. Karena tidak ada takdir fi-nya. Yang ditunggu hari Seninnya, bukan di hari Senin. Paham ya? Nah, contoh yang dia sebagai dzaraf apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu dzaraf al-yaumanya. Al-yauma yaitu maknanya fi hadzal yaum. Dalam ayat ini. Pada hari ini. Ya. Makanya dikatakan dzaraf. Ya. Kalau dzaraf itu kan apa sih artinya? Amplop, tempat, dia bukan tempat, mewadahi. Ya, dan makna fi maknanya adalah dzaraf. Ya, makanya dikatakan di. Ya. Ini dzarful zaman. Nahu al-yauma, yang pertama misalnya contohnya al-yauma. Ya. Kita akan sebutkan istilah-istilah ini supaya kita paham. Al-yaum disebut al-yaum kapan? Wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Ini al-yaum namanya. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu disebut al-yaum. Ya. Al-yaum. Ya. Kapan disebut al-yaum? Mulai dari terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya, terbitnya fajar. Ya, sampai tenggelamnya matahari. Itu disebut al-yaum. Yang kedua, al-lailah. Yang kedua, al-lailah. Malam. Kapan disebut malam? Min ghurubi syams ila thulu'il fajr. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar itu disebut al-lail. Ya. Disebut al-lail, waktu malam. Ya. Setelah terbitnya fajar walaupun masih gelap sudah tidak dikatakan malam. Ya. Wasalis ghudwatan, ini ghudwatan. Ghudwah. Ya. Kalau fi'il madinya ghoda. Ghoda yagdu. Ghoda yagdu. Berpergian pada pagi hari. Wahiyal waktu ma baina salati subuhi wa tulu'i syams. Ini ghudwah. Waktu antara salat subuh, berarti kapan waktu salat subuh? Ya, ma baina salati subuh, terbitnya fajar, antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Itu disebut ghudwah. Bukrotan wa bukro, bukro. Wahia awalun nahar, awal siang. Ya, awal siang. Sekarang ini sudah bisa dikatakan waktu bukro. Kemudian saharan, sahar, wahwa akhirul lail kubail al fajar. Ya, akhir malam apa kubail berarti dia sedikit, ya, apa menjelang fajar, menjelang waktu fajar. Itu disebut waktu sahar. Ya, waktu di mana kita makan sahur. Ghadan wa huwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yauma ba'da yaumikal ladzi anta fihi. Ghadan adalah isim untuk hari yang setelah hari yang engkau berada padanya. Ya. Artinya apa? Besok. Ya. Hari setelah hari di mana engkau berada pada hari tersebut. Ya, hari ya setelah sekarang, ya, setelah hari ini, besok. Atamatan, atamah. Wahia ismun li sulusil lail al-awwal. Atamah adalah nama untuk sepertiga malam pertama. Itu atamah. Kemudian sobahan. Sobahan. Sebutkan di sini sobah. Huwa ismul waqti alladhi yabtadi min awali nisfil lail athani ila zawal. Ya. Sabah adalah nama waktu yang dimulai dari awal setengah malam yang kedua. Ya, setengah malam yang kedua. Berarti setelah tengah malam. Ya. Ila az-zawal, sampai waktu zawal. Ya, sampai tergelincirnya matahari siang hari. Ya, berarti kurang lebih waktu AM. ya waktu AM ini. Ya karena kalau AM, kalau kita lihat waktu jamnya, jamnya apa Arab, AM itu sobahan, ya sobahan, ada waktu, ada shotnya gitu. Ya kalau PM mim, masaan, ya. Nah disebutkan yang kesembilan, masaan. Ismun lil waqti alladhi yabtadi minaz zawal ila nisfil lail. Nama untuk waktu yang dimulai dari waktu zawal sampai tengah malam. Ya. Walaupun kalau kita hitung tengah malam tidak mesti pas jam 12, tapi kenyataannya penggunaan sehari-harinya demikian. Ya. 12 malam sampai 12 siang, nah kita lihat sering itu ada huruf shadnya, sobahan. 12 siang sampai 12 malam ada huruf mimnya, masaan, waktu sore. Walaupun secara penggunaan waktu sobah itu pagi hari sering dipakai. Ya, penggunaan kita jarang orang mengatakan tengah malam kedua waktu sobah, enggak, tetap aja malam. Ya, sobah biasanya kapan ya? Biasanya digunakan dalam percakapan, dalam apa ya? Waktu pagi. Ya. Makanya di sini disebutkan waqat yuradu bihi awalun nahar. Ya, terkadang yang dimaksudkan dengan sobah adalah waktu awal siang. Min ba'di tulu'il fajar ila zawal. Dari setelah terbitnya fajar sampai waktu zawal tergelincirnya matahari. Ini ya yang umumnya. Ya, yang umumnya sering kita dengar. Sekarang ya waktu sobah dikatakan pagi hari. Ya sobah itu sering ya kalau kita artikan secara ininya pagi hari, masa itu sore hari. Ya, masa, masaan. Ya. Makanya kalau sapaan selamat paginya mereka sobahal khair, ya kan? Kalau selamat sorenya masaal khair. Ya. Baik. Ini sabah masaan. Wal ashir abadan, wal hadi ashara amadan. Ya, abadan dan amadan. Abadan, amadan. Ya, kalau abadan kita sudah sering dengar ya. Ya, abadan. Selama-lamanya, ya, itu kan kalau kita ini sering abadan dan amadan, kullun minhuma ismun lizzamanil mustaqbali alladzi la ghayata lintihaihi. Abadan dan amadan masing-masingnya adalah nama untuk zaman pada masa yang akan datang yang tidak ada batasnya. Makanya sering diartikan, diterjemahkan selama-lamanya. Ya. Abadan, amadan. Hinan, ya, hinan. Ismun li zaman mubham, ghairi ma'lumin, ma'lumi li ibtida' wala li intihah. ismun li zaman mubham, nama untuk zaman yang tidak jelas kapan mulainya. Artinya dia tidak, kita tidak tahu berapa lamanya. Ya makanya sering diterjemahkan sewaktu. Ya, waktu. Hinan minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hinan apa hinun sih? Hinun ya. Hah? Ya, hinun. Ya. Hal ata'ala al-insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang ya kepada manusia hinun, suatu waktu yang mereka belum hinun, apa syai'an madhkura, bukan suatu yang disebut, artinya mereka belum diciptakan. Ya. Waktu, kita terjemahkan waktu, bisa kapan saja. Ya. Hin itu hin. Ya, indal hin. Nah, itu kalau orang Arab ngomong demikian, indal hin. Maksudnya sekarang, kalau indal hin. Ya. Kalau al-an itu masih sekarang harusnya, tapi biasanya molor. Kalau udah indal hin harus sekarang. Ini diantara nama zaman yang disebutkan di sini. Baik, contoh penggunaannya tadi. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, al-yawma di sini kita artikan atau kita i'rab sebagai apa? Dharaf zaman mansub. Ya, mansub. Wa dharful makan. Yang kedua dharful makan. Kenapa pembahasan dharful zaman dan dharful makan ini digabung menjadi satu? Ya, karena kalau di istilah lain, ya, di dalam kitab nahwu yang lain, ya, ini termasuk maf'ul, maf'ulun fihi namanya. Maf'ulun fihi. Ya. Mafa'il itu ada lima. Ya, maf'ulun bih, maf'ulun mutlak, ya, tidak ada embel-embel setelahnya, maf'ulun saja. Makanya katakan maf'ulun mutlak. Maf'ulun fihi, ya, itu dharful zaman dan dharful makan. Maf'ulun lahu atau nama lainnya maf'ulun li ajli atau min ajli, akan disebutkan nanti. Maf'ulun ma'ahu. Ya, maf'ulun ma'ah. Ini lima disebut mafa'il. Maka dharful zaman dan dharful makan ya disatukan pembahasannya karena dia kedua-duanya adalah maf'ulun fi, sama-sama maf'ulun fi. Dharful makan huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi. Dharful makan adalah isim, dia isim bukan fi'il bukan harf. Isim makan yang menunjukkan tempat. Kalau tidak menunjukkan tempat berarti bukan dharaf. Al-mansub dalam keadaan mansub berarti tidak dalam keadaan rafa atau di dalam keadaan jar. Bi takdiri fi. Harus di situ ada takdir fi. Ya, ada takdir fi-nya, ya. Artinya ya. Kalau tidak ada takdir fi walaupun dia mansub, ya, misalnya ra'aitul masjida. Masjid isim makan atau bukan? Isim makan. Ya kan? Masjid makan, tempat, tempat sholat. Ya, tempat sujud kalau lebih tepatnya. Masjid dari sajadah. ya, tempat untuk sujud. Ya, kalau dari kita dari ambil dari akar katanya ya, ya maksudnya sujud di sini ya sholat. Isim makan, tapi apakah dia sini sebagai sebagai borah makan? Jawabannya tidak. Ya, karena dia di sini tidak ada takdir fi, tidak ada takdir fi. Masjid di sini sebagai maf'ulun bih. Fi nahu, ditakdirin fi nahu amama. Amama. Ya. Apa arti amama? Kita baca di sini. Oh, di sini enggak diartikan malah. Enggak dijelaskan. Baik. Amama itu artinya di depan, ya di depan. Ya, ini maklum ya. Yang belajar terus lugas sudah dapat gitu. Ya, amam, khalfa, fauqa, tahta, biasanya kan gitu. Ya. Wa khalfa. Kalau amama di depan, khalfa di belakang. Kuddama, yang ketiga wa kuddama. Kuddam juga di depan. Ya. Dan lebih sering dipakai untuk percakapan kuddam. Ya. Kuddama. Waro'a yang berikutnya, waro'a ya, itu di belakang, sama dengan khalfa. Wa fauqa, fauqa di atas. Fauqa di atas. Bedakan fauqa dengan ala ya. Ya, ala itu harf, harful jar. Adapun dzaraf itu isim. Ya, isim, ismul makan, isim dia. Ya. Kalau huruf ya berarti dia mabni dan tidak mempunyai i'rab. Paling enak sudah kalau berhadapan dengan huruf karena tidak capek i'rab kita. Ya. Kalau isim berarti dia harus ada i'rabnya. Ya. Ada i'rabnya. Kalau dia mabni, ada mahalnya istilahnya. Dia menempati posisi yang harusnya ditempati siapa? Apakah fa'il, mansub, maf'ul dan lain sebagainya. Nah. Fauqa beda dengan ala. Ala itu harful jar walaupun artinya sama-sama ya, diartikan di atas. Loh, tapi kan kalau dikatakan fauqa, fauqa misalnya fauqal maktabi, al maktabinya dijarkan juga. Kan sama alal maktabi, berarti sama-sama harful jar. Bukan. Fauqal maktabi susunannya apa? Susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih nanti pembahasan yang terakhir. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ya, yang namanya mudhaf ilaih pasti dalam keadaan majrur. Ya, mudhaf ilaih pasti dalam keadaan majrur. Nah, itu sudah kaidahnya. Ya. Watahta tahta artinya di bawah. Wa inda inda arti asalnya di sisi, ya di sisi, ya. Walaupun ya dia berkembang. Wa ma'a artinya bersama. Ya, bersama. Ma'a bersama. Ma'a ini juga bukan harful jar tapi dorof. Ya, dorof apa? Dorof makan. Wa iza'a. Iza'a disebutkan di sini iza'a muqabil. Muqabil itu di seberang. Ya. Iza'a lana darun iza'an nil. Kami memiliki rumah iza an-nil, seberang sungai Nil. Hidha'a. Hidha'a. Jalasa akhi hidha'a akhi. Saudaraku duduk hidha'a akhi. Hidha'a di sini maknanya muqabil juga au qarib. Nah, di seberang atau di depan bisa. Tilqa'a sama. Ya, sepertinya iza'a, hidha'a, tilqa'a itu maknanya itu sama. Muqabil. Muqabil itu bisa di depan, bisa di hadapan kalau lebih tepatnya, bisa di seberang. Padahal kalau seberangan dia di berhadapan. Sama. Ya. Sama. Kalau diartikan di sana. Ya. Nah, sama ini begitu juga huna. Ya, huna di sini adalah isim isyarah yang mengandung makna dharab. Ya. Ya kan, kalimat apa? Kata tunjuk yang mengandung makna dharab. Ya. Di sana itu kan nunjuk, di sini nunjuk, tapi terkadang makna dorof yaitu dorof makan tempat. Wa ma asbaha dzalik dan yang selainnya. Baik, di sini arah sudah disebutkan, depan, belakang, atas, bawah. Ya, yang belum disebutkan kanan kiri. Itu juga bisa menjadi dorof makan. Yamin, shimal. Yamin itu kanan, shimal itu kiri. Ya. Jadi 6 arah itu bisa dipakai untuk dorful makan. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk yang berikutnya. Babul hal. Al-hal huwa al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minal hay'at. Al-hal kalau kita artikan secara bahasa, al-hal artinya keadaan. Ya, keadaan. Secara istilah di sini adalah pertama dia isim. Ya. Dia isim. Tapi ini tidak mutlak. Ya. Tidak mutlak. Bisa berupa nanti seperti khabar. Ya, seperti khabar dia bisa mufrad, bisa ghairu mufrad. Ya, hal itu bisa mufrad artinya isim, dalam bentuk isim atau ghairu mufrad. Apakah dalam bentuk jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya? Atau dalam bentuk dharaf atau dalam bentuk jar dan majrur. Ya, itu ana kasih tahu dulu. Tetapi kita fokus yang ada di sini dulu. Ya. Kita fokus di sini dulu. Bahwasanya al-hal itu asalnya adalah isim. Al-mansub. Dalam keadaan mansub. Tidak dalam keadaan marfu dan tidak dalam keadaan majrur. Al-mufassir liman bahama minal hay'at. Yang menjelaskan liman bahama terhadap apa yang belum jelas dari keadaan. Ya, keadaan jumlah. Itu fungsi asal dari al-hal. Ya, kita tidak akan tawasuk, tapi cukup yang ada pada al-ajrumiyah ini saja. Nahu qaulika di situ, ya, jaa Zaidun raqiban. Jaa Zaidun raqiban. Ya. Asalnya adalah jaa Zaidun. Ja'a Zaidun itu sudah menjadi jumlah yang sempurna fi'il dan fa'il. Ya. Zaid datang. Nah, Zaid datang dalam keadaan apa dia datang? Ya, apakah dia berjalan kaki? Apakah dia berlari? Apakah dia menaiki kendaraan? Ini tidak terjelaskan dalam, ya, kalimat kita jaa Zaidun. Paham? Tidak terjelaskan. Cuma, ya, yang kita pahami kalau jaa Zaidun, Zaid datang. Ya, Zaid datang. Apa keadaan dia ketika datang? Ya. Tidak terjelaskan. Pada apa? Pada jumlah tadi. Nah, disinilah fungsi hal. Ya. Fungsi hal menjelaskan keadaan yang belum jelas tadi. Kalau dikatakan, oh ternyata dia datang dengan berkendaraan. Ya, dengan berkendaraan. Kendaraannya bebas, apa saja. Maka kita katakan jaa Zaidun raqiban di sini. Jaa Zaidun raqiban. Ya, Zaid datang dalam keadaan dia berkendaraan. Atau misalnya kalau dia berjalan kaki. Ya. Maka kita katakan jaa Zaidun masyian. Jaa Zaidun masyian. Ya. Nah, masyiannya di sini atau rokibannya di sini itulah yang disebut dengan hal. Menjelaskan keadaan Zaid. Menjelaskan keadaan Zaid. Oh, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Maka kita katakan jaa Zaidun rakiban. Oh, Zaid datang dalam keadaan berjalan kaki. Maka kita katakan jaa Zaidun masyian. Ya, kalau diterjemahkan, ya, kalau mau lengkapnya, ya, Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, pakai dalam keadaan berkendaraan boleh, atau Zaid datang berkendaraan, Zaid datang berjalan kaki, itu sebenarnya sudah ini ya, untuk kita versi ringkasnya sudah cukup untuk menerangkan keadaan Zaid ketika datang. Nah, pembahasan kita yang mana? Itu tadi, rakiban, masyian. Ya, atau dalam keadaan berlari misalnya kita katakan jaa Zaidun jarian. Dalam keadaan berlari. Ya. Baik. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, waraqibtul farasa musrajan. Ya. Waraqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda. Baik, kalau kita katakan raqibtul farasa selesai sebenarnya. Jumlah sudah selesai sampai di situ. Aku mengendarai kuda. Ya. Bagaimana keadaan kudanya? Ya tidak tahu, tidak dijelaskan dalam jumlah ini tadi. Ya. Maka dijelaskan dengan kata musrajan. Ya, dalam keadaan berpelana. Ya. Kudanya dalam keadaan berpelana. Berpelana ya, bukan bercelana ya. Ya, karena bisa saja kudanya tidak dalam keadaan berpelana. Ya. Bisa saja kan? Walaupun umumnya kalau namanya kuda untuk ditunggangi, ya pasti dia berpelana, tapi bisa saja. Ya. Nah, ini menjelaskan musrajan. Ya. Musrajan. Ya. Menjelaskan keadaan kudanya di sini. Atau contoh yang berikutnya yang ketiga di sini. Laqitu Abdullahi raqiban. Aku berjumpa dengan Abdullah raqiban dalam keadaan mengendarai. Dalam keadaan mengendarai. Nah, siapa yang dalam keadaan mengendarai, berkendaraan di sini? Nah, ini ihtimal ya. Kalau dikatakan rakiban satu saja, ini ihtimal, ada kemungkinan, kemungkinan ke mutakallim bisa, kemungkinan Abdullah. Ya. Kalau dikatakan rakibaini berarti dua-duanya. Ya. Laqitu Abdullahi rakibaini. Ya, rakibaini kita i'rab sebagai hal mansub alamatun nasbihi alia niabatan anil kasrah ya annahu musanna. Ya. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya. Ini hal. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini kan diawali prosedur. Kalau dalam usaha ini ya, Boleh. Oh enggak, bisa saja. Ya, bisa saja dia sebagai yang penting dia setelah sempurnanya jumlah. Intinya demikian. Ya, fi'il sudah mengambil fa'ilnya atau naibul fa'il, isim mubtada sudah mengambil khabarnya, istilah demikian. Ya. Misalnya anak katakan misalnya Zaidun, Zaid lagi. Nanti deh. Amrun, ah sama juga. Kita kasih nama yang lain. Ya. Ibrahimu Jalisun Qari'an. Boleh. Ibrahim duduk sedang dalam keadaan membaca. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Maka di sini Qari'an kita artikan sebagai hal. Ada yang pertanyaan yang lain lagi? Ya, yang penting hal itu datang setelah sempurnanya jumlah. Fi'il datang, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il, mubtada dan khabar. Baru kita datangkan hal. Ya. Enggak. Enggak mesti. Ya. Ya bisa saja, tapi enggak mesti. Makanya dikatakan rokiban di sini muhtamal. Ada kemungkinan kembali ke Abdullah, ya. Ada kemungkinan kembali ke fa'il mutakallim. Baik. Wala yakunul hal illa nakirah. Hal ya tidak terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Ini hukum asalnya. Hal itu harus nakirah. Ya. Kalau kita dapatkan hal dalam keadaan ma'rifah, maka ditakwil ke nakirah. Ya, ana kasih satu contoh. Ja'a Zaidun. Aduh, Zaidun lagi. Kenapa sih harus Zaidun? Ja'a Yusufu wahdahu. Ya. Ja'a Yusufu wahdahu. Yusuf datang wahdahu dalam keadaan sendirian. Ja'a Yusufu wahdahu. Ya. Ja'a Yusufu wahdahu. Nah, yang kita perhatikan di situ wahdahu. Ya, wahdahu itu hal menjelaskan keadaan Yusuf ketika datang, yaitu dia datang sendirian. Tetapi wahdahu di situ ma'rifat. Kenapa kita katakan ma'rifah? Karena di situ mudhaf, ya, wahda diidhafahkan kepada dhamir hu. ya, dan mudah kepada ma'rifat, hukumnya ma'rifat sebagaimana pelajaran kita kemarin. Ya, mudah kepada ma'rifat berarti dia ma'rifat. Lalu bagaimana dengan pernyataan tadi bahwasanya hal itu harus dalam keadaan nakirah? Maka ditakwil. Ya, wahdahu ditakwil menjadi ja'a Yusufu wahdahu ay mufradan. Mufradan dalam keadaan sendiri. Ini wala yakunul hal illa nakiratan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan dia harus setelah sempurnanya al-kalam. Tadi yang anak sempat sidung tadi. Fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Ya, atau na'ibul fa'il. Ya. Mubtada sudah mengambil khabarnya. Tidak boleh sebelum sempurnanya kalam. Ya, ja'a raqiban Zaidun. Tidak boleh. Harus setelah sempurnanya al-kalam. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Dan sahibuha yaitu sahibul hal. Nah, kita harus tahu apa itu sahibul hal. Tadi yang sempat disinggung tadi, yang dijelaskan keadaannya itu sahibul hal. Ya, istilahnya sahibul hal. Kalau kita katakan ja'a Zaidun raqiban, mana sahibul halnya? Zaid. Raqibtul farasa musrajan, mana sahibul halnya? Al-faros. Karena musrajan menjelaskan keadaan al-faros. Kalau dikatakan laqitu Abdullahi raqiban, mana sahibul halnya? Abdullah. Yang kencang kalau jawab. Ah. Nas. Laqitu Abdullahi raqiban. Mana sahibul halnya? Apa? Ana. Laqitu mutakallim berarti maksudnya. Abdullahnya bisa enggak? Baik. Seperti tadi kita katakan, kemungkinan bisa mutakallim, bisa Abdullahnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan sahibul hal. Ya? Paham ya? Pahami dulu istilah. Istilahnya ini harus kita pahami. Ya, kalau kita belajar dasar, kita pahami istilah, pahami pengertian, pahami konsep dasarnya, ya itu sudah masya Allah. Ya. Nanti baru pelajaran-pelajaran pada kitab-kitab lanjutan, baru nanti pengembangannya. Nah, sahibul hal. Ya, sahibul halnya itu adalah yang dijelaskan keadaannya oleh hal, itu sahibul hal. Nah, sahibul halnya la yakunu sahibuha illa ma'rifatan, kecuali harus dalam keadaan ma'rifah. Maka tidak boleh sahibul hal itu dalam keadaan nakirah. Ya, misalnya kalau dikatakan ja'a rajulun raqiban. Ja'a rajulun raqiban. Kalau dikatakan ja'a rajulun raqiban, kemudian diasumsikan bahwasanya rajulun fa'il, raqiban hal, dan sahibul halnya adalah rajulun, maka ini keliru. Ya, apa yang keliru? Susunan jumlahnya keliru. Tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Nah, maka untuk menjadikan susunan kalimat ini atau jumlah ini atau tarkib ini menjadi benar, ya, rokibannya kita ganti menjadi rokibun. Rokibun. Jadi ja'a rajulun raqibun. Apa i'rab raqibun? Siapa yang tahu? Yang jelas dia bukan sebagai hal karena dia sudah tidak mansub. Apa i'rab raqibun? Siapa yang bilang na'at tadi? Anda bilang na'at itu? Yakin? Baik, ahsan. Ya, raqibun sebagai na'at di sini. Kalau untuk kita jadikan tarkibnya menjadi benar, maka kita katakan ja'a rajulun raqibun. Raqibun sebagai na'at dari rajul. Ya, yaqra'u sebagai hal gitu. Oh enggak. Kita katakan sami'tu Zaidan yaqra'u. Yaqra'u fi'il dan fa'il fi mahali nasab sebagai hal. Ya, kalau kita mengi'rabnya seperti itu. Makanya di awal tadi kan ana isyaratkan bahwasanya hal bisa datang dalam bentuk selain mufrad. Ya. Contohnya tadi yang aku sebutkan, sami'tu Zaidan yaqra'u. Tetapi kalau enggak usah, panjangan nanti, sama bingung nanti. Kadang enggak tahan pengen ngasih faedah tapi khawatir aja. Enggak bisa. Wahdahu sudah kayak gitu. Oh ya. Enggak ada yang baca wahdahu. Wahdahu. Ya. Memang sudah dibacanya gitu, wahdahu. Oh ya. Memang dia memang difungsikan sebagai hal. Tapi yang salahnya, kenapa sekarang dia ma'rifah? Nah, itulah bahasa Arab. Ya. Karena bahasa Arab itu atau kaidah bahasa Arab itu datang setelah bahasa Arabnya, maka yang agak-agak sesuai kurang kaidahnya ditawil-tawil aja. Ya. Ya. Ini di kalam Arab sudah satu perkara yang ma'ruf, wahdahu, enggak ada orang baca wahduhu. Nah, ini masmu. Ya, masmu didengar dari kalam Arab. Ya. Kalau sudah terdengar dari bangsa asli Arab yang mengucapkan itu, tidak bisa kita salahkan. Walaupun kaidahnya tidak mencakup itu. Yang bisa dilakukan apa? Bikin pengecualian, ya, atau ditakwil saja. Nah, begitu. Ya. Ilmu nahwu kapan mulai munculnya? Ya, apakah Rasulullah SAW belajar ilmu nahwu? Tidak, mereka berbicara dengan fusha. Ya. Sesuai dengan kaidahnya, tapi tidak dimempelajari itu sudah ini. Nah, semenjak terjadinya futuhat, pembebasan-pembebasan negeri yang banyak bercampur Arab dengan Ajam, ya, sehingga banyak yang keliru dalam berbahasa Arab. Karena itu diriwayatkan, ya, di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah untuk, ya, membuat kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab yang kita kenal dengan kaidah nahwu ini tadi. Ya, jadi sebelumnya ya sudah ada. Makanya tidak bisa disalahkan bahasa Arabnya kalau tidak sesuai dengan kaidah. Ya, bukan bahasa Arabnya yang menyesuaikan dengan kaidah, kaidahnya nanti yang menyesuaikan. Ya. Tidak bisa kita plek wala yakunu hal illa nakirah. Loh bagaimana ini? Oh berarti ini salah, tidak bisa. Ya, wahdahu, sudah didengar wahdahu. Bagaimana? Ya udah, kita takwil aja. Jadinya mufradan. Gitu aja. Ya, enggak apa-apa kalau belajar bahasa Arab kayak gitu. Ya. Oh kalau enggak ini ya ditakdirkan aja. Enak belajar bahasa Arab itu. Oh ada khilaf antara ini yang sering disinggung antara Kufah dengan Basrah. Itu masih mending dengan Kufah dengan Basrah. Kalau untuk belajar yang lebih lanjut lagi antara ya ulama nahwu ini Al-Kisai, Sibawi, ya Al-Farra dan lain sebagainya. Gimana? Ya ambil yang paling mudah saja. Lupa mudah saja ya. Kita belajar bahasa Arab bukan belajar fikih. Kalau belajar fikih nggak boleh demikian. Kita harus cari yang paling tepat dengan apa? Ya, tepat dengan dalil semampu kita. Ya, tapi bahasa Arab, ya mana yang mudah aja, nggak terlalu berpengaruh. Ya, berpengaruh misalnya nawasib. Kemarin disebutkan 10 nawasibul mudhari. Itu pendapatnya orang Kufah. Pendapatnya orang Basrah cuma 4. Mana yang paling mudah untuk 4 atau 10? Ya, 4 atau 10 enggak terlalu pengaruh. Ya, antum katakan 10. Ya, yang lain katakan 4. Ya udah enggak usah ngotot-ngototan. Ya. Itu bahasa Arab. Kita masuk ke bab at-tabyiz. Qala bab at-tamyiz. Ya. At-tamyiz secara bahasa maknanya adalah disebutkan di sini Sahibut Tuhfah memiliki dua makna secara bahasa. Yang pertama maknanya adalah tafsir secara mutlak, ya. Tamyiz maknanya adalah tafsir. Yang kedua maknanya adalah ya, faslu ba'dil umur an ba'd. Memisahkan sebagian perkara dengan yang lainnya. Artinya membedakan. Ya, tamyiz itu membedakan. Ya. Seorang dikatakan usianya mumayyiz, ya, artinya dia sudah mampu membedakan, walaupun dia belum balig, dia sudah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mumayyiz. Ya. Nah, apa itu tamyiz secara istilah? Huwa al-ismul mansub al-mufassir liman bahama minad zawat. Tamyiz adalah isim, berarti dia harus isim ya, bukan huruf, bukan fiil, dia isim. Ya, mansubatul isim, pembahasan kita semuanya sekarang adalah isim. Ya, isim-isim yang mansub. Al-mansub dalam keadaan mansub. Al-mufassir liman bahama minaz zawat, yang menjelaskan ya apa yang belum jelas dari zat. Sekarang zatnya yang mau dijelaskan, bukan keadaannya. Kalau tadi keadaannya, hal keadaannya yang dijelaskan. Ya, ja'a zaidun, zatnya jelas, yaitu zaidun. Tapi keadaan zatnya itu tidak jelas, belum jelas. Setelah kita kasih hal baru jelas. Itu hal. Tapi kalau tamyiz, ya, tamyiz zatnya, ya, zatnya yang ingin kita perjelas. Apa ini zatnya? Ya. Itu konsepnya demikian. Misalnya ishtaraitu 20 kitaban. Ishtaraitu 20 kitaban. Ishtaraitu 20 kitaban. Ya. Baik, sebelumnya kitabnya kita hapus dulu. Ishtaraitu 20. Kalau kita katakan ishtaraitu 20. Aku membeli 20. 20 apa? Ya kan? Kan enggak jelas. Apa yang enggak jelas? Zatnya yang enggak jelas. 20 ini 20 apa? Paham? Diperjelas dengan apa? Diperjelas dengan tamyiz tadi. Ya. Misalnya yang dibeli adalah kitab. Berarti ishtaraitu 20 kitaban. Kitab aja ini yang disebut dengan tamyiz. Pahami dulu konsepnya. Ya. Dari pengertian tadi bahwasanya yang namanya tamyiz itu menjelaskan apa yang belum jelas dari zat. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada contoh di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk tamyiz. Ya. Salah satu bentuk tamyiz yaitu yang menjelaskan zat. Berarti ada bentuk tamyiz yang lain. Apa itu? Yang menjelaskan tentang nisbah. Ya. Karena di sini al-muallif Ibnu Ajurrum rahimahullah beliau menyebutkan contohnya. Kalau tidak disebutkan contohnya tidak akan ada bahas. Tapi karena sudah tersebutkan contohnya di sini mau tidak mau. Ya. Sehingga di sini ada dua macam bentuk tamyiz yang menjelaskan zat, contohnya di papan tulis ishtaraitu 20 kitaban. Ada yang menjelaskan nisbah, penisbatan. Ya. Yang menjelaskan penisbatan apa yang belum jelas. Nah, kita akan langsung pada contoh. Nahwu qaulika tasabbaba Zaidun araqa. Tasabbaba Zaidun araqan. Zaidun. Tasabbaba Zaidun. Apa artinya tasabbaba Zaidun? Ya. Tasabbaba bercucuran. Zaid bercucuran. Gimana Zaid bercucuran? Coba. Ya, penisbatan bercucuran kepada Zaid ini masih mengundang tanda tanya tidak? Ya kan, gimana Zaid bisa bercucuran? Ya. Nah, untuk menghilangkan ya apa yang belum jelas dari penisbatan tadi, ditambahlah tamyiz. Ya. Tasabbaba Zaidun araqa. Ya. Apa yang berpikiran sekarang? Yaitu keringatnya Zaid. Keringatnya Zaid. Ya, asal jumlahnya tasab baba araku Zaidin. Itu asal jumlahnya tasab baba araku Zaidin. Keringatnya Zaid bercurat. Itu asal jumlahnya. Ya, tasab baba Zaidun araqa. Nah, araqa di sini sebagai tamyiz menjelaskan penisbatan yang belum jelas. Bercucuran dinisbahkan kepada Zaid. Ya. Tidak bisa dipahami. Ada yang perlu dijelaskan. Maka ketika kita tambahkan tamyiz araqan baru jelas. Oh, yang dimaksudkan bercucuran di sini adalah keringatnya, bukan Z-nya. Ya. Paham konsepnya? Ya. Watafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Syahm itu apa artinya? Lemak ya kalau tidak salah. Ya. Tafaqqa'a tasaqqaqa. Ya, tasaqqaqa pecah-pecah. Ya. Masa bakar pecah-pecah? Apanya yang lemaknya? Ya. Baik. Wa taba Muhammadun nafsan. Ya, tobat nafsu Muhammadin, asalnya demikian. Nah, tiga contoh ini tasabbaba Zaidun araqan, tafaqqa'a Bakrun Syahman, taba Muhammadun nafsan, ini yang termasuk dari tamyiz an-nisbah. Untuk tandai aja tiga contoh pertama itu. Tamyiz an-nisbah. Ya. Menjelaskan yang belum jelas dari penisbatan. Adapun contoh yang berikutnya, ishtaraitu ishrina gulaman. Ishtaraitu ishrina gulaman. Ya. Aku membeli 20 gulam. Ya, gulam di sini diartikan apa? Budak. Ya. Karena ada kata syira, membeli. Ya. Budak laki-laki. Wa malaktu tis'ina na'jatan. Aku memiliki 90 na'jatan. Ya, kambing. Dua contoh ini masuk kepada tamyiz adzat. Tamyiz adzat menjelaskan zat yang belum jelas. Kalau kita katakan tadi, ishtaraitu isrin. Isrin apa? Aku membeli 20 apa? 20. Ya. 20 kitab sebagaimana kita contohkan, atau 20 gulam, apa 20 kolam, apa 20 meja misalnya, atau dan tidak jelas. Kecuali kalau kita jelaskan dengan tamyiz. Ya. Begitu juga malaktu tis'ina. Aku memiliki 90. 90 apa? Ya. Ketika ditambahkan na'jatan, oh berarti yang dia maksudkan di sini ya adalah zatnya yaitu kambing. Contoh yang berikutnya, wa zaidun akramu minka aban. Ya, ini masuk kepada nisbah. Ya, nisbah. Penisbatan siapa yang mulia yaitu bapaknya. Ya. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih akram, lebih mulia atau lebih dermawan, lebih pemurah daripada engkau. Zaidnya ya atau siapanya? Ternyata yang dimasukkan aban di sini yaitu bapak kedua-duanya. Asalnya ya Abu Zaidin akramu min abika. Asalnya demikian. Ya. Kalau tidak ada abannya, Zaidun akramu minka, berarti Zaidnya. Zaid itu lebih pemurah daripada engkau. Ya. Penisbatan pemurah ini kepada siapa? Kepada Zaid dan kepada mukhatab engkau. Ya, yang dibandingkan ya antara Zaid dengan siapa? Dengan mukhatab. Tapi begitu tambah aban di situ, yang dibandingkan bukan Zaid sama mukhatabnya, tapi bapaknya Zaid dan bapaknya mukhatab. Nah, ini masuk kepada penisbahan, ya. Tamyiz an-nisbah. Ya. Begitu juga ajmalu minka wajhan. Sama, Zaidun ajmalu minka wajhan. Dari sisi apa? Ya, wajahnya lebih ganteng misalnya. Ya, lebih tampan. Ya. Tapi wajahnya belum tentu sifatnya. Karena yang dibandingkan di sini adalah wajahnya. Maka contoh yang tadi Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan itu masuk kepada tamyiz an-nisbah. Menjelaskan penisbatan. Ya. Qala wa la yakunu illa nakiratan. Wa la yakunu illa nakiratan. Tamyiz harus datang dalam bentuk nakirah. Nah, berbeda dengan hal tadi yang bisa datang dalam bentuk bentuk ma'rifah kemudian ditakwil kepada nakirah, tamyiz tidak. Tamyiz itu pasti nakirah. Kalau dia ma'rifah berarti bukan tamyiz, selesai di situ. Ya, kalau dia ma'rifah berarti itu bukan tamyiz. Ya. Ini bedanya tamyiz dengan hal. Kalau hal ya, hal itu dia tadi bisa ditakwil. Kalau tamyiz tidak. Harus datang dalam bentuk nakirah. Ya, tidak ada basa-basi dia kalau tamyiz. Ya. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Ya, dan harus setelah sempurnanya kalam. Sempurnanya kalam apa yang dimaksud? Ya. Fi'il sudah mengambil fa'ilnya atau naibul fa'il, ya, mubtada sudah mengambil khabarnya. Itu tamamul kalam. Baik, wallah taala alam. Ada pertanyaan? Kita masuk pada babul istisna. Sebelumnya ada pertanyaan dari penjelasan sebelumnya. Gimana? Contohnya? Tasabbaba Zaidun. Ya, bisa dikatakan demikian. Ya, bisa dikatakan demikian. Artinya dia masih harus ada yang disempurnakan untuk sampai pada apa namanya, untuk dipahami. Ya, untuk dipahami. Dia jumlah, tapi kalau dikatakan mufidah, memang belum. Baik. Makanya nak jelaskan tamamul kalam di sini, fiil sudah mengambil fa'ilnya atau naibul fa'il, mubtada sudah mengambil khobarnya. Walaupun dari sisi makna masih ada yang perlu dijelaskan. Ada yang lain? Qala babul istisna. Bab al-istisna. Qala wa huruful istisna samania. Baik, al istisna itu maknanya pengecualian. Ya, pengecualian. Gampangnya demikian. Nah, disebutkan di sini huruful istisna samania. Yang pada hakikatnya di situ tidak hanya huruf. Ya. Maka kalau dikatakan huruf istisna samaniyah kurang tepat. Yang lebih tepat dikatakan adawat. Adawatul istisna. Itu lebih umum. Ya. Adawat itu kalau anak pribadi ya sering mengartinya partikel. Yang digunakan untuk dipakai untuk al-istisna di sini, pengecualian. Wallah alam kalau ada terjemahan yang lebih pas. Adawat. Kalau ada pegang terjemahan coba lihat. Terjemahan al-Ajurumiyah, ada yang pegang enggak? Ah, tapi di Al-Ajurumiyah enggak disebutkan ya, di Tuhfah mungkin. Disebut huruf. Ya, sementara dia huruf hanya beberapa saja, yang lainnya isim. Ya. Wahia illa, yang pertama illa, ini yang paling sering. Illa, nah illa ini huruf, betul, harf. Wa ghairu wasiwan wasuwan wasawaun. Hmm. Nah, ghairu, siwan, suwan, sawa, ini isim. Ya, ini isim. Wa khala, wa ada, wa hasya. Ya, ini terkadang bisa menjadi huruf, yaitu harful jar. Ya. Dan terkadang bisa menjadi fi'il. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Jadi semuanya ada yang huruf, ada yang isim, ada yang terkadang menjadi huruf, terkadang menjadi fi'il. Tergantung keadaan. Ya. Artinya ya, artinya disamakan aja illa gitu. Kecuali ya, kalau karena kita berbicara babul istitsna, ya, kita artikan sama saja, kecuali atau selain di sana, tergantung penggunaan. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu taman mujaban. Al-mustasna bi illa pengecualian dengan illa, ya, itu dinasabkan kalau kalamnya tam mujab. Ya. Kita akan contohkan terlebih dahulu. Nahu qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Nah, di sini ada istilah-istilah yang juga harus kita pahami. Qamal qaumu illa zaidan, kita harus paham dulu istilahnya. Dan perhatikan yang di depan. Al-qaumu itu disebut al-mustasna minhu. Ya, ini istilah. Kita harus paham istilahnya. Al-mustasna minhu. Ja'al qaumu illa zaidan. Al-qaumu disebut al-mustasna minhu. Yang dikecualikan darinya. Nanti kita akan jelaskan. Illa disebut al-istisna, yaitu yang partikelnya tadi, adawatnya, yang digunakan untuk dipakai untuk mengecualikan. Zaidan di sini adalah al-mustasna. Ya, ini penting. Ya, di bab ini sangat penting untuk bisa memahami ini. Ya. Nah, konsep pengecualian, ya. Ja'al qaumu illa zaidan. Tulis apa tadi? Koma ya. Baik. Qamal qaumu illa zaidan. Ya. Kaum berdiri, kecuali Zaid. Berarti di sini Zaid berdiri atau tidak? Jawabannya apa? Tidak. Nah, Zaid pengecualian, ya kan? Zaid ini pengecualian. Dia disebut al-mustasna, pengecualian. Ya. Pengecualian dari apa? Dari al-qaum tadi. Al-qaumnya disebut al-mustasna minhu. Paham? Ya. Zaid ini bagian dari al-qaum tidak? Ya. Tetapi dia tidak berdiri. Yang berdiri yang lainnya, maka dia dikecualikan dari hukum al-qiyam. Qamal qaumu illa Zaidan. Ya. Kita belum masuk kepada tamujab, kenapa dia masuk tamujab belum. Tapi pahami dulu konsep al-istisna itu demikian. Paham ya sampai di sini? Al-qaum. Zaid ini bagian dari qaum. Ya. Nah, al-qaum berdiri kecuali Zaid, maka dikatakan dikeluarkan dari hukum ini dengan menggunakan illah di sini. Ya. Maka Zaid disebut al-mustasna, pengecualian. Al-qaumu disebut al-mustasna minhu. Ya. Paham di sini? Bisa kebayang apa itu al-mustasna, apa itu al-mustasna minhu? Kita pahami dulu istilahnya ya. Kita pahami dulu istilahnya. Ya, misalnya lagi, misalnya. Ya. Jalasat tullabu illa Muhammadan. Jalasat tullabu illa Muhammadan. Ya. Mana al-mustasna? Muhammadan. Mana al-mustasna minhu? At-tullab. Mana al-istisna? Illa. Paham ya? Ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk kembali kepada yang disebutkan di sini. Al-mustasna bi illa yunsab. Dia dinasabkan. Kapan dia dinasabkan? Idza kanal kalamu taman mujaban. Kalau kalamnya itu tam mujab. Apa maksud atam? Apa maksud atam? Yaitu disebutkan pada jumlah atau kalamnya al-mustasna minhunya. Ya, disebutkan pada jumlah al-mustasna minhunya. Ya. Mana al-mustasna minhu di sini? Al-qaumu. Kalau jadi jalasat tullabu, at-tullabu itu al-mustasna minhu. Berarti jumlahnya atau kalamnya tam. Pahami ya, maksud tam ya. Itu tam. Mujab. Ya, mujab. Ya. Dia tidak didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Jumlahnya tidak didahului oleh nafi, penafian atau yang semisalnya, yang semirip dengannya. Qamal qaumu Ini mujab karena tidak didahului oleh nafi. Ya. Pahami dulu di sini. Apa tadi tam? Disebutkan al-mustasna minhu. Apa itu mujab? Tidak didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Maka kalau kita ya mendapatkan jumlah atau kalam yang seperti ini, kemudian kita ingin menggunakan illa sebagai alistisna, maka al-mustasna bada illa harus dalam keadaan mansub. Contohnya di depan. Qamal qawmu illa zaidan. Qamal qawmu illa zaidan. Zaidan mansub, ya, mustasna mansub, alamatun nasbihi, fathah zahirah ala akhir. Kenapa Zaidan sekarang mansub? Apa jawabannya? Karena kalam yang mendahului illa itu tam mujab. Apa itu tam? Disebutkan mustasna minhunya. Mana mustasna minhunya di sini? Al-qaumi. Paham? Dan dia juga mujab. Kenapa mujab? Karena tidak didahului oleh nafi atau yang seperti nafi. Maka al-mustasnanya harus dalam keadaan mansub. Ya, paham? Ini sengaja ana lambatkan karena memang ya biasanya usutnya di sini. Ya. Ya bukan antum aja yang kusut ya, ini diperlu juga ini dilambatkan. Entar ana yang kusut nanti. Ya. Nah, ini paham nih. Kita lanjutkan yang kedua kalau sudah paham sebagai pembanding. Ya. Baik. Nahwu qamal qaumu illa Zaidan sudah kita bahas. Wa kharajan nasu illa Amran. Kharajan nasu illa Amran. Baik. Kalam yang mendahului illa adalah kharajan nasu. Kita periksa kharajan nasu. Apakah disebut al-mustasna minhunya? Apa jawabannya? Iya, yaitu an-nasu. Apakah didahului oleh nafi? Jawabannya tidak. Maka kharajan nasu dia tam karena disebutkan mustasna minhunya yaitu an-nas, dan dia mujab karena tidak didahului oleh nafi. Maka al-mustasna setelah illa harus dalam keadaan mansub. Kharajan nasu illa Amran. Paham ya? Baik. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Wa in kanal kalamu manfiyan taman. Ya. Kita bahas dulu tamnya. Tam apa maknanya tadi? Disebut al-mustasna minhu. Kalau begitu apa itu manfi? Lawan dari mujab. Ya. Kebalikan dari mujab. Kalau mujab tidak disebutkan mustasna minhu, artinya kalimatnya ya, kalimat positif. Maka manfi disebut manfi karena dia didahului oleh nafi atau syibhun nafi. Ya. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan. Tinggal kita tambahkan di sini. Ma. Ma nafiyah. Ya, maqamal qaumu. Ya, yang belakang ilahnya nanti kita bahas. Ya, maqamal qaumu. Ini keadaan yang kedua. Disebutkan mustasna minhu, dia tam, yaitu al-qaumu. Didahului oleh nafi, maka dia jumlahnya manfi. Manfiyah. Nah, bagaimana keadaan setelah illa yaitu al-mustasnanya? Ya, kita baca. Jaza fihi. Ya. Al-badal wan-nasbu 'alal istisna. Jaza fihi al-badal wan-nasbu 'alal istisna. Ya, berarti ada berapa keadaan? Ada berapa keadaan? Ada dua keadaan yang boleh. Kalau sebelum illa jumlahnya tamah manfiyah. Yang pertama keadaannya setelah illa dia sebagai badal, badal dari mustasna minhunya. Apa hukum badal? Kita sudah belajar badal belum? Sudah. Ya kan? Badal itu masuk ke dalam apa? Bab apa? Bab apa kemudian badal? Tawabi. Tawabi. Tawabi mengikuti yang diikuti. Badal mengikuti mubdal minhu. Ya. Kalau mubdal minhunya marfu, badal ikut marfu. Kalau mubdal minhunya mansub, badal ikut mansub. Kalau mubdal minhunya majrur, badal ikut majrur. Nah, sekarang mana mubdal minhunya yang diganti? Yaitu al-mustasna minhunya al-qaumu. Ya. Maka keadaan yang pertama boleh kita katakan maqamal qaumu illa zaidun. Maqamal qaumu illa zaidun. Maqamal qaumu illa zaidun. Apa irab zaidun sebagai badal dari al-qaumu? Dan badal dari yang marfu, maka dia marfu. Ya. Dijerna dulu. Paham gak? Paham ya? Soalnya ya. Ini keadaan yang pertama. Ya, dia sebagai badal. Kalau badal berarti mengikuti mubdal minhunya. Keadaan yang kedua, wan nasbu 'alal istisna. Boleh. Ya, boleh kita katakan maqamal qaumu illa zaidan. Zaidan mansub ala istisna, yaitu sebagai al-mustatsna. Ya, sebagai al-mustatsna. Yaitu keadaan yang kedua, tidak kita ganti, kita tambahkan ma-nya saja. Ya, yang atas sama yang bawah. Yang atas maqamal qaumu illa Zaidun, Zaidun sebagai badal dari al-qaumu. Ya. Maqamal qaumu illa Zaidan. Zaidan sebagai al-mustatsna. Ini kapan ini? Kalau jumlah sebelum illa atau kalam sebelum illa tam manfi. Paham sampai di sini? Udah mulai kusut? Ada pertanyaan? Anda kasih kesempatan nanya. Kalau dari sisi arti sama aja, tidak ada kaum berdiri, maqam al-qaum, tidak ada kaum yang berdiri kecuali Zaid. Berarti yang berdiri siapa di sini? Zaidnya yang berdiri, ya, kebalikan dari awal. Ya. Kalau tidak ada, anak tanya. Atau anak bikin jumlah. Ma ra'aitul qauma illa titik-titik. Ma ra'aitul qauma illa titik-titik. Apa jawabannya titik-titik di sini? Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua? Zaidan juga. Ada yang jawab Zaidun tadi. Ya, memang sengaja untuk menjebak. Senang jebak orang kalau. Ya, ingat kita tidak perlu terjebak dengan contoh yang pertama, tapi kita harus mengikuti kaidah. Itu inginnya di hidup. Ya, ra'aitul qauma ma ra'aitul qauma illa, kemungkinannya apa? Badal atau mansub ala istisna. Nah, lihat kita badal, namanya badal mengikuti apa? Mubdal minhu. Mubdal minhunya dalam keadaan mansub, ya sudah, berarti dia juga dalam keadaan mansub. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Nah, Zaidan bisa kita i'rab dua. Apakah kita i'rab sebagai badal, ya, badal dari al-qauma, bisa kita i'rab sebagai, ya, al-mustatsna. Paham ya? Baik. Keadaan yang ketiga. Baik, kita baca dulu. Nahwu maqamal qaumu illa Zaidun. Zaidun badal dari al-qaumu. Wa illa Zaidan. Zaidan mansub ala istitsna. Baik. Keadaan yang ketiga. Wa in kanal kalamu naqisan. Ya. Ini keadaan kalam sebelum illa. Kalau kalamnya naqis. Ya, apa itu naqis? Naqis artinya tidak disebutkan padanya al-mustathna minhu. Tidak disebutkan padanya al-mustathna minhu. Ya, jadi ya, kalau kita urutkan tadi, kalau kita urutkan lagi, pertama yang tamu jam kita tulis qama al-qaumu. Ini disebut tamu jam. Tam disebutkan al-mustasna minhu mujab karena tidak didahului oleh nafi. Yang kedua tam tapi dia apa? Manfi. Apa itu? Tam dia disebutkan mustasna minhu manfi karena dia didahului oleh ya nafi atau sibhun nafi. Dalam hal ini didahului oleh ma an-nafiyah. Yang ketiga naqis. Apa pengertiannya naqis tadi? Tidak disebutkan mustasna minhunya, maka mustasna minhunya di sini kita hapus. Ya. Nah, kalau kita baca lagi, tidak disebutkan situ. Wa in kana al-kalamu naqisan. Ya kan? Pertanyaannya, mujab atau manfi? Pertanyaannya mujab atau manfi, tidak disebutkan di dalam ini. Jangan-jangan ya penulisnya lupa ya dikasih tahu. Tidak. Karena kalau dia naqis ya pasti dia manfi. Kalau dia naqis pasti dia manfi. Maka kita tambahkan di sini. Ma qama illa. Tidak boleh. Qama illa tidak boleh. Tapi ma qama illa kalau naqis pasti dia sekali lagi apa? Manfi. Paham sampai di sini? Ya. Kita belum menyebutkan keadaan yang setelah illa. Ya. Karena biasanya bingung ini mata mujab manfi itu yang bikin bingung biasanya. Nah, sekarang ana jelaskan sekarang. Saya rinci dan ya gamblang dan insyaallah perlahan sehingga antum bisa mudah memahami ya. Ingat keadaan pertama tam mujab. Ya, diulangi lagi nih. Biarin. Tam mujab. Tam disebutkan mustasna minhu mujab tidak didahului oleh nafi. Tam manfi keadaan kedua. Ya. Tam disebutkan mustasna minhu manfi didahului oleh nafi. Keadaan ketiga naqis. Tidak disebutkan mustasna minhunya. Pasti dia dalam keadaan manfi. Maqama illa titik-titik. Apa jawabannya? Baik, kita baca. Wa in kanal kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Kalau kalamnya itu naqis, berarti manfi atau mujab? Sudah pasti manfi. Maka ya, yang setelah ilahnya ala hasabil awamil, tergantung amilnya. Apa yang dibutuhkan oleh amilnya? Ya. Nah, di sini contoh kita di sini maqama illa titik-titik. Qama ini apa? Isim fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il membutuhkan apa? Fa'il. Berarti setelah ilah kita i'rab sebagai fa'il. Maqama illa Zaidun. Tapi ingat, Zaidunnya di sini bukan badal kayak tadi, tapi sebagai fa'il. Ya. Itu maksudnya ala hasabil awamil. Paham di sini? Ya. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ma marartu illa Zaidin. Ya, Zaid marfu, Zaid mansub sebagai maf'ulun bi. Yang ketiga, Zaid majrur sebagai ya isim majrur oleh disebabkan masuknya ba. Ini keadaan isim setelah illa. Ada pertanyaan? Hah? Tidak, tidak. Ya, yang beramal yang sebelumnya. Ya. Ilah sebagai ada tulis tisna saja, enggak masalah. Sebagai ada tulis tisna. Tetap kita katakan sebagai ada tulis tisna. Nahu maqama illa Zaidun wa madarabtu illa Zaidan wa ma marartu illa bi Zaidin. Ya. Maqama illa Zaidun. Zaidun di sini sebagai fa'il dari qoma. Madarabtu illa Zaidan. Zaidan maf'ul bih dari darabtu, karena darabtu membutuhkan maf'ul bih. Ma marartu illa bi Zaidin, jelas Zaid sebagai isim majrur karena kemasukan ba. Ini ketiga keadaan setelah illa. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Wal mustasna bi ghairin wasiwa wasuwa wasawain majrurun la ghair. Ya. Adapun al mustasna setelah ghair, siwa, suwa, sawaun, ya, ini ada tulistisnya, ada tulistisnanya ghair, siwa, suwa, sawa. Kita katakan dia sebagai isim, ya, ghair itu isim, siwa isim, suwa isim, sawa isim. Nah, apa yang setelah ghair, apa yang setelah siwa, apa yang setelah suwa, apa yang setelah sawa, itu majrur sebagai mudhafun ilaih. Ya, majrur la ghair. Kenapa la ghair? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, susunannya mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, pertanyaannya bagaimana keadaan ghairnya dan siwa, suwa, dan sawa? Ya. Keadaannya itu sama dengan keadaan isim setelah illah dengan tiga keadaan yang kita sebutkan tadi. Ya, hukum ghair, kita dahulukan ghair, siwa, suwa, sawa mengikuti. Ghair, kita contohkan. Cukup waktunya, guys. Qama al-qawmu ghair. Ini masih tersembunyi, masih tanda tanya. Ya. Zaidin. Ya. Yang setelah ghair ini. Ini selalu majrur. Sebagai mudhaf ilaih. Bagaimana keadaan ghair? Keadaan ghair sama persis dengan keadaan isim setelah illa pada tiga keadaan. Ya, maka kita lihat jumlah sebelumnya. Ya, kalau dia jumlah sebelumnya, ya, dia tamujab, maka dia di sini harus mansub. Ya, mansub ala listisna. Qamal qawmu ghaira Zaidin. Ya. Anak yatim udah mulai kusut. Anak udah mulai puyeng juga. Terus terang aja, anak gak. Ya. Butuh energi untuk jelasin. Ya. Kenapa nayakin? Karena ya, anak pribadi belajar berapa kali pun pasti mesti kusut. Walaupun akhirnya paham, paham betul, tapi pakai acara kusut dulu. Ya. Ya kan? Kusut enggak? Nah, sekarang kedua. Baik, yang kedua. Keadaan yang kedua, kalamnya tam manfi. Ya. Tadi kalau yang ila ada berapa keadaan? Dua. Bisa sebagai badal, bisa mansub. Sama. Tapi yang di sini ghairnya. Zaidinya tetap. dalam keadaan majrur, tidak akan berubah dia. Ya, tapi yang berubah ghairnya. Kenapa? Karena dia isim, bisa di-i'rab. Kalau huruf sudah, dia tidak bisa i'rab. Illa huruf tidak bisa di-i'rab. Yang di-i'rab yang setelahnya. Nah, sekarang ghairnya. Maqamal qaumu, ghairnya ada berapa keadaan? Ada dua. Bisa maqamal qaumu ghairu Zaidin, ghairu sebagai badal dari al-qaum. Bisa maqamal qaumu ghaira Zaidin. Ya. Ghaira sebagai mansub alal istisna. Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, al-qaumnya kita hapus. Maqama. Ya, kalamnya naqis manfi. Berarti apa? Sesuai dengan amilnya. Apa yang dibutuhkan? Maqama butuh apa? Fa'il ghairu Zaidin. Ya, persis seperti yang ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, al-mustasna bi khala wa ada wa hasya. Sebenarnya lebih sederhana, cuman karena ya sudah hampir masuk waktu duhur. Ya. Begitu juga untuk menguraikan kekusutan tadi, kita tunda insyaallah sampai sesi yang berikutnya. Ya. Enggak ada pertanyaan ya? Kalau ada silakan tanya. Kalau enggak ada kita tutup. Ta'ala kafilauna subhanallahi walhamdulillah, sallallahu la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.